إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بهداه إلى يوم القيامة فقال تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله الحمد لله pada malam yang mulia ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kita. Meskipun sedianya kajian kita itu pada malam Kamis, akan tetapi enggak mengapa kita undurkan beberapa hari. Ini untuk mengkaji dari kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid karya Al-Syeikh Al-Doktur Salih Ibn Fauzan Ibn Abdillah Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Kita lanjutkan pembahasan kita masih di penjelasan dari surat Al-An'am ayat yang ke 151 sampai 153, yang mana di surat Al-An'am ayat yang ke 151 sampai 153 di sana terdapat padanya 10 wasiat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita kaum muslimin. Wasiat yang pertama, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala mewasiatkan agar supaya kita tidak menyekutukan sesuatu pun dengannya. Ini tentunya hal ini perintah untuk bertauhid, mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar pengesaan dan meninggalkan segala macam bentuk kesyirikan-kesyirikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaykum alla tusyriku bihi syai'a." Katakanlah wahai Muhammad, "Ta'alu, marilah atlu ma harrama rabbukum 'alaykum, aku bacakan kepada kalian apa yang Rabb kalian haramkan kepada kalian, yakni yang pertama alla tusyriku bihi syai'a." Agar supaya kalian tidak menyekutukan sesuatu pun dengannya. Ini wasiat yang pertama, yakni larangan untuk berbuat syirik. Maka dari hal ini kita tahu bahwasanya di sini Allah memerintahkan kepada kita untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Kemudian wasiat yang kedua, yakni wa wasaakum an tuhassinu bil walidaini ihsana. Allah mewasiatkan kepada kalian agar supaya berbuat ihsan yakni berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Sebagaimana telah kita jelaskan bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua ini adalah perkara yang paling besar setelah tauhid. Kalau bertauhid, kita telah memberikan haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah kita memberikan haknya Allah subhanahu wa ta'ala, maka manusia yang paling berhak untuk kita berikan kepada mereka kebaikan, yang paling berhak untuk kita berbakti kepada mereka ini adalah kedua orang tua. Oleh karena itu, wasiat ini diposisikan pada wasiat yang kedua setelah Allah mewasiatkan untuk mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan segala macam bentuk kesyirikan. Allah menyatakan wabil walidaini ihsana, berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Karena kita tahu bahwasanya jasa mereka itu terlalu besar untuk kita. Oleh karena itu sudahlah sepantasnya bagi kita untuk berbakti kepada mereka, yakni tentunya sesuai dengan apa yang kita mampu. Kalau kita mampu berbakti kepada mereka dengan perilaku kita yang terpuji, lakukan. Ataukah kalau kita mampu berbakti kepada mereka dengan harta, dengan jiwa, ataukah dengan apapun kita lakukan. Dan kewajiban kita berbakti tidaklah pernah akan putus. Meskipun ketika mereka itu masih hidup, ataukah ketika mereka sudah meninggal dunia, kita sebagai seorang anak tetap wajib untuk berbakti kepada mereka, yakni ketika mereka sudah meninggal dunia dengan cara mendoakan mereka agar supaya Allah memberikan ampunan kepada mereka ketika mereka meninggal dalam keadaan masih muslim. Kemudian wasiat yang ketiga, yakni Allah mewasiatkan agar supaya ya kita tidak boleh membunuh anak-anak kita karena takut miskin. Allah menyatakan di dalam Al-Quran tersebut, yakni surat Al-An'am tadi, ya, wala taqtulu auladakum min imlaq, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian itu karena takut miskin. Karena kamilah yang memberikan rezeki kepada kalian dan juga kepada mereka. Ini sudah kita baca wasiatnya kemarin. Kemudian wasiat yang kelima, yakni wasaqum alla taqrabu al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allah mewasiatkan kepada kalian agar supaya kalian tidak mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik itu yang zahir maupun yang batin, yang nampak maupun yang tidak nampak. Ya, ini maksiat-maksiat yang zahir maupun yang khafi, yakni yang tersembunyi. Kemudian wasiat yang kelima, yakni wasaqum alla taqtulun nafsa allati haramallahu qatlahu. Allah mewasiatkan kepada kalian agar supaya kalian tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh. Dan jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh itu sudah kita jelaskan di sana ada padanya tiga golongan, ataukah ada padanya tiga keterangan. Yang pertama, jiwa kita sendiri. Tidak boleh bagi kita untuk membunuh jiwa kita sendiri, yang membunuh diri. Ini termasuk di antara bentuk membunuh jiwa yang Allah haramkan. Kemudian yang kedua, jiwa seorang muslim, seorang mukmin, seorang yang beriman. Ini juga haram untuk kita tumpahkan, untuk kita yakni ya, sakiti mereka, dilarang bagi kita untuk membunuh mereka. Kemudian yang ketiga, yakni jiwa seorang kafir yang bukan kafir harbi. Karena orang kafir itu ada empat golongan, ada empat macam. Kafir yang boleh dibunuh itu hanyalah orang kafir yang harbi, yakni orang kafir yang terlibat peperangan dengan kaum muslimin. Adapun selain daripada itu, baik itu kafir yang zimmi, kafir yang tunduk di bawah pemerintahan muslim, ini haram untuk kita bunuh. Ataukah yang kedua, yakni kafir yang musta'manin, kafir yang meminta jaminan keamanan kepada pemerintah muslim, juga haram untuk dibunuh. Dan yang ketiga, kafir yang mu'ahid, kafir yang dulunya itu ada perangan, cuman setelah itu mereka mengadakan perjanjian damai, yakni gencatan senjata dengan kaum muslimin, maka kafir yang seperti ini juga haram untuk dibunuh. Ketika membunuh tiga golongan ini, baik itu yang zimmi, yang harbi, zimmi ataukah musta'man ataukah yang muahid, ini hukumnya sama dengan membunuh seorang muslim dari sisi dosanya. Sama dosanya dengan membunuh seorang muslim. Oleh karena itu tentunya hal ini harus kita betul-betul perhatikan, karena mereka orang-orang kafir itu ya juga memiliki hak, yakni hak untuk tetap diperlakukan dengan sebaik-baiknya sebagaimana kita perlakukan mereka, yakni sebagaimana kita perlakukan kepada sesama muslim. Tapi dalam hal-hal yang bukan kaitannya dengan masalah agama. Tapi kalau masalah agama, maka tentunya Allah menyatakan lakum dinukum waliyadin, untuk kalian agama kalian, untukku agamaku. Ya. Sendiri-sendiri kalau masalah agama. Tapi kalau masalah perlakuan, masalah pergaulan, masalah akhlak, mereka juga berhak mendapatkan perlakuan sebagaimana kaum muslimin berhak mendapatkan perlakuan. Kecuali kalau mereka itu melanggar haknya Islam. Haknya Islam itu apa? Ini Rasul menyatakan la yahillu daumri muslimin illa bihda thalathin. Tidak halal darah seorang muslim kecuali salah satu dari tiga perkara. Jadi yang pertama at-tayyibu zani. Ketika seorang yang sudah menikah berzina, wa nafsu bin nafsi, seorang yang membunuh dengan sengaja ketika sudah memenuhi ketentuan untuk dikisos, maka boleh untuk dibunuh sebagai kisos. Dan yang ketiga yakni wa tariku li dinihi al-mufariqu al-jamaah, ini orang meninggalkan agama yang memecah belah jamaah kaum muslimin. Ini orang-orang yang murtad. Kemudian sekarang kita lanjutkan. Ya, ini yang keenam ya. Sadisan. Silakan lihat kitabnya. Bagi yang bawa. Halaman 17 ya. Nama apa enggak? 17. Sadisan. Yang keenam. Wasiat yang keenam. Wawassakum alla taqrabu malal yatim. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mewasiatkan kepada kalian agar supaya kalian tidak mendekati hartanya anak-anak yatim. Kemudian di sini mungkin perlu kita tahu siapa itu anak yatim. Wa huwa at-tiflul ladzi mata abuhu. Yani seorang anak kecil. Tiflu itu dikatakan tifl karena itu masih kecil. Yaitu anak kecil yang meninggal bapaknya. Inilah anak yatim. Illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang terbaik. Min tasrifihi bima yahfazuhu, yakni dengan cara tasrifihi, yakni mengelolanya ya, dengan apa yang bisa menjaga harta tersebut. Wa yunammihi lahu, kemudian mengembangkan harta tersebut. Hatta tadfa'uhu ilaihi hina yablugha ashuddah, sampai kalian bisa memberikan harta tersebut kepada anak yatim tadi ketika mereka itu sudah sampai dewasa. Ai ar-rusda wazala wazawal as-safahi ma'al buluh, yakni ketika mereka itu sudah rus, yakni sudah yakni lihai di dalam mengatur harta, sudah cakap dalam mengatur harta, kemudian juga sudah hilang kebodohannya, kelemahannya sudah hilang bersamaan ketika mereka itu sudah baligh. Ya, ini wasiat yang keenam yang Allah Subhanahu wa taala wasiatkan kepada kita di dalam surat Al-An'am. Yani yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddah." Dan janganlah kalian mendekati harta anak-anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik sampai mereka itu ya memasuki usia yang dewasa. Baru kita berikan kepada mereka harta-harta mereka. Kalau masih anak-anak maka kita boleh tahan hartanya mereka. Kemudian ketika mereka sudah dewasa maka berikan kepada mereka hak-haknya mereka. Dan tentunya kita tahu bahwasannya memakan harta anak yatim ini bukan dosa yang remehan. Memakan harta anak yatim itu bukan dosa yang kecil-kecilan saja. Tapi ini merupakan yakni salah satu dari 7 dosa besar yang membinasakan. Sebagaimana Rasul menyatakan ijtanibu sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 dosa yang membinasakan. Ya, nanti akan datang hadisnya, cuman sekarang saya cuman singgung sedikit saja. Yaitu yang pertama asyirku billah, menyekutukan Allah. Yang kedua asihru, melakukan praktek persihiran. Yang ketiga waqatlun nafs allati haramallahu illa bil haqq, yakni membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan al haqq. Kemudian yang ke empat yakni wa aklu riba, memakan harta riba. Yang kelima yakni wa aklu malal yatim, memakan harta yatim. Yang keenam lah wa tawalli yawmaz zahfi, lari dari medan peperangan. Yang ketujuh adalah wa qadful muhsanatil mu'minatil ghafilat, membunuh seorang perempuan yang senantiasa menjaga diri ya dituduh dengan perbuatan zina. Ini 7 dosa yang membinasakan. Ini semuanya dosa yang disebutkan di sini adalah dosa-dosa besar Yang ketiga, seorang melakukannya maka terancam dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mereka itu akan binasa, karena Rasul menyatakan ijtanibu sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 dosa yang membinasakan. Yang antaranya tadi adalah wa'akul malal yatim, memakan harta anak yatim. Dan bahkan di dalam Al-Quran banyak sekali dalil yang menunjukkan tentang tercelanya, diharamkannya memakan harta anak yatim. Sebagai contoh, saya akan sebutkan yakni firman Allah surat An-Nisa ayat yang ke-10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini sebagai salah satu contoh dalil yang menunjukkan bahayanya memakan harta anak yatim dan haramnya, An-Nisa ayat yang ke-10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dhulman, innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira." Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim dhulman, dalam keadaan zalim. Ya. Betul-betul ingin menguasainya, ingin dimakan hartanya tersebut, bukan ingin meminjamnya. Kalau pinjam mungkin ini bukan zalim. Karena kita mungkin yang merawatnya, kita pinjam sebentar, nanti kalau kita sudah ada dikembalikan lagi, ini bukan termasuk kezaliman. Tapi kalau dia zalim, dalam keadaan zalim, ya, betul-betul ingin mengambil haknya mereka, Allah menyatakan, innama ya'kuluna fi butunihim nara, tidak lain, mereka itu memasukkan api ke dalam perut-perutnya mereka. Ya. Wasayasana sa'ira, dan mereka itu akan masuk dalam neraka sa'ir, neraka yang menyala-nyala. Ini surat An-Nisa ayat yang ke-10. Ini dalil, salah satu dalil yang menunjukkan haramnya memakan harta anak yatim dalam keadaan zalim, ya, dalam keadaan betul-betul ingin mengambil haknya mereka. Tapi kalau sekedar yakni sebagai bentuk, ya, karena kita ikut merawat mereka, maka kita ikut mengambil bagian sedikit, sepantasnya saja, maka ini insya Allah gak mengapa. Tapi kalau memakan dalam keadaan zalim, mengambil haknya mereka tanpa mengembalikannya, maka ini Allah katakan, innama ya'kuluna fi butunihim nara, tidak lain, mereka itu memakan api yang dimasukkan ke dalam perut-perutnya mereka. Ini salah satu ayat yang menunjukkan tentang bahayanya, yakni memakan harta anak yatim. Karena kita tahu anak yatim itu adalah anak-anak yang perlu mendapatkan kasih sayang. Ketika orang tuanya, yakni bapaknya meninggal, maka tentunya perlu mendapatkan kasih sayang. Oleh karena itu ketika ada orang yang bukan mengasihi tapi bahkan mengambil hak-haknya mereka, maka ini tentunya suatu dosa yang besar. Bahkan ketika seorang itu mencela anak-anak yatim, menghardik anak-anak yatim, ini bahkan merupakan bentuk orang itu mendustakan adanya hari kebangkitan. Mendustakan agama, mendustakan adanya hari kiamat. Kenapa dikatakan mendustakan hari kiamat? Karena sungguh di yaumul qiyamah kelak, seluruh perbuatan yang mereka lakukan itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka selama hidupnya senantiasa menghardi anak yatim, mencaci maki anak yatim, memakan harta anak yatim, maka orang-orang yang seperti inilah yang akan mendapatkan siksaan. Oleh karena itu Allah menggolongkan, yakni orang-orang yang mendustakan agama itu termasuk diantaranya adalah orang-orang yang menghardi anak-anak yatim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, fadzalika alladhi yad'ul yatim." Tahukah kamu siapakah orang-orang yang mendustakan, yakni ad-din, mendustakan agama, mendustakan hari kebangkitan? Wadzalikal ladzi yad'ul yatim, mereka itulah orang-orang yang menghardik anak-anak yatim. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin, ciri yang kedua, mereka ini adalah orang-orang yang tidak menganjurkan untuk memberikan makan kepada orang-orang miskin. Kemudian selanjutnya, fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat tapi lalai dari melakukan sholatnya. Padahal di sini maknanya luas, baik itu lalai dari melakukan rukun-rukunnya, lalai dari waktunya, lalai dari ketentuan-ketentuan yang ada di dalam sholat. Maka mereka lah termasuk orang-orang yang mendustakan agama dan orang-orang yang akan celaka di yaumul qiyamah nanti. Yani alladzina hum yuraun, orang-orang yang riya, wa yamnaun bil ma'un, dan menghalangi orang untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi mereka. Ini salah satu ciri dari orang-orang yang mendustakan agama. Tadi dikatakan yang pertama, bahkan Allah menyatakan yakni wadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka ini adalah orang-orang yang menghardik anak-anak yatim. Oleh karena itu, kalau kita tahu bahwasannya menghardik anak yatim, memakan harta anak yatim, ya, menyakiti anak-anak yatim, ini termasuk dosa besar, maka sebaliknya, pemahaman balik dari ayat tersebut, bahwasannya orang-orang yang mau memuliakan anak yatim, membantu mereka, menyayangi mereka, mengasihi mereka, ya, mengkafil mereka, menanggung mereka, maka di sana terdapat keutamaan yang sangat besar. Di antara keutamanya adalah orang-orang yang mau mengkafil, menanggung beban-bebannya anak-anak yatim, mereka ini memiliki kedudukan yang sangat dekat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis dari Sahal ibn Sa'id As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu, riwayat Imam Bukhari, Rasul pernah mengatakan seperti ini: ana wa kafilul yatimi fil jannati kahatain. Aku bersama orang-orang yang mengkafil anak yatim, menanggung anak yatim itu seperti ini kedudukannya. Rasul menunjukkan dengan dua jarinya, antara jari telunjuk dengan jari tengahnya. Kita tahu bagaimana kedudukan jari telunjuk dengan jari tengah. Ini sangat dekat kan? Paling jauhnya mungkin cuma 10 cm saja. Paling jauhnya, kita bisa menjauhkan antara jari telunjuk dengan jari tengah, paling jauhnya 10 cm. Maka di sini menunjukkan kedudukan yang sangat dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi mereka orang-orang yang mau menanggung beban-bebannya anak yatim. Ya, ini kedudukannya sangat dekat sebagaimana kedudukannya antara jari telunjuk dengan jari tengah bersama Rasul sedang di surga kala. Ana wa kafilul yatimi fil jannati kahatain. Aku bersama orang yang mau menanggung beban-bebannya anak yatim seperti ini kedudukannya. Sangat dekatnya antara jari, sebagaimana kedudukannya jari tengah dengan jari telunjuk. Ini salah satu hadis yang menunjukkan tentang amalan yang mulia ini, yakni menanggung beban-bebannya anak-anak yatim. Dan sebenarnya secara umum ya, kalau tadi dikhususkan anak-anak yatim, sebenarnya bukan cuma anak yatim. Orang-orang yang mau membantu, orang-orang yang memang memerlukan bantuan, baik itu dari kalangan fakir maupun miskin, ya, maka mereka ini sebenarnya itu telah melakukan amalan yang sangat mulia. Karena dengan amalannya tersebut, maka orang ini sebagaimana orang yang berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana orang yang berpuasa di siang hari dan berdiri melakukan salat di malam harinya. Karena ketika kita membantu mereka, orang miskin, apalagi orang miskin yang mereka itu rajin beribadah, dengan bantuan kita kepada mereka, kemudian mereka bisa melaksanakan ibadah dengan baik. Maka ibadahnya mereka, ya, mereka mendapatkan pahala, kita juga kecipratan pahalanya. Maka demikianlah. Seandainya mereka berjihad, dengan kita membantu mereka, mereka mau berjihad, maka berjihadnya mereka, mereka dapat pahala, tidak dikurangi sedikit pun pahala mereka, kemudian kita juga mendapatkan pahalanya. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ya, as-sa'i 'ala al-urmulati wal masakin kal mujahidin fi sabilillah wa kal ladzi yasumun nahar wa yaqumul lail. Ini hadis yang secara umum menjelaskan tentang dimuliakannya orang-orang yang suka membantu orang lain. As-sa'i 'ala al-urmulati, orang-orang berusaha untuk membantu, yakni urmulah, yakni para janda-janda, wal masakin, dan juga orang-orang miskin, kal mujahidina fi sabilillah, sebagaimana orang berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, wa kalladhi yasumun nahar wa yaqumul lail, dan sebagaimana orang-orang yang berpuasa di siang harinya dan melakukan salat di malam harinya. Ini hadis dari Imam Bukhari dan juga yang lainnya rahimahumullah ta'ala jami'an. Ini tentunya keutamaan yang sangat besar bagi mereka, orang-orang yang mau membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan kita, baik itu dari kalangan anak yatim ataukah orang-orang miskin ataukah yang lainnya yang mereka yang perlu bantuan, maka kita membantu mereka terdapat keutamaan yang sangat besar. Sebaliknya kalau kita menghardik mereka, menyakiti mereka, menzalimi mereka, ini merupakan dosa yang sangat besar. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan. Ini kalau kita mau bahas secara rinci tentang masalah pentingnya ya membantu anak yatim dan juga orang miskin, tentunya ini pembahasan yang panjang. memerlukan waktu yang panjang, tapi kita simpulkan saja bahwasanya ini merupakan amalan yang sangat mulia. Di sana terdapat keutamaan yang sangat besar, ya, ketika seorang mau membantu mereka. Ya. Kita lanjutkan di sabi'an yang ketujuh, wasiat yang ketujuh dari Allah Subhanahu wa taala surat di sini, surat Al-An'am di sini. Wa awful kaila wal mizana bil qist. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Dan tunaikanlah takaran-takaran. Wal mizan, dan juga timbangan-timbangan bil qist, dengan timbangan keadilan. Ini perintah dari Allah, wasiat dari Allah, yakni untuk kita menyempurnakan takaran-takaran dan juga timbangan-timbangan, yakni dengan adil. Ketika kita menimbang, ya, kita penuhi timbangannya. Apalagi bagi para pedagang. Jangan sampai kemudian, ya, gara-gara cuma ingin mendapatkan keuntungan setengah on saja, dia memikul dosa yang besar. Ini kan sangat rugi. Padahal gak seberapa, cuma ditaruh, yakni uang logam yang tidak sampai setengah on. Tapi perhatikan, meskipun ini kecil, di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang sangat besar. Ini termasuk di antara bentuk kecurangan. Ya, termasuk di antara bentuk kecurangan. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Kami tidak akan membebani jiwa kecuali dengan kemampuannya. Maksudnya di sini adalah ai aqimu al-'adla fil akhdhi wal i'ta hasba istita'atikum. Tegakkanlah keadilan ketika mengambil, ketika memberikan, sesuai dengan kemampuan-kemampuan kalian. Ketika kita mau mengambil sesuatu, ambillah sesuatu yang memang kita berhak mendapatkannya dengan adil. Ketika kita memberikan kepada seorang lain, juga kita berikan sesuai dengan haknya mereka. Jangan kita itu menjadi orang-orang yang mutaffifin, orang-orang yang curang. Sebenarnya Allah menyatakan ancaman kepada mereka, wailul lil mutaffifin. Celakalah orang-orang yang berbuat curang. Bagaimana mereka? Ya. Maka Allah menjelaskan di ayat yang selanjutnya. Alladzina idza kaluu 'alan naasi yastawfun wa idza kaluuhum aw wazanuuhum yukhsirun. Orang yang curang itu adalah orang-orang yang ketika menakar untuk dirinya mereka, mereka minta dipenuhi. Kalau mau beli, takarannya minta diangkatin. Ditimbangnya itu supaya lebih angkat, supaya lebih berat. Tapi kalau kita memberikan, kita menjual, bahkan dikurangi. Berbuat curang. Inilah orang-orang yang curang, Allah katakan dengan al-wail. Kecelakaan bagi mereka. Neraka wail bagi mereka, orang-orang yang mutaffifin. Orang-orang yang berbuat curang. Jadi orang-orang yang ingin, yakni dirinya itu dipenuhi haknya, sementara tidak mau menunaikan haknya orang lain. Inilah orang yang berbuat curang. Dan ini bisa masuk dalam setiap, yakni keadaan. Bisa jadi seorang suami berbuat curang dengan istrinya. Bagaimana contohnya? Ya, ini ketika suami minta istri itu memenuhi haknya dengan sepenuhnya, tapi ternyata kita memberikan kepada mereka hak tidak sepenuhnya. Ataukah sebaliknya, istri juga bisa berbuat curang kepada suami ketika mereka meminta haknya kepada suami dengan sempurna, sementara mereka tidak memberikan haknya secara sempurna. Maka inilah. Oleh karena itu tentunya dalam hal ini betul-betul Allah memerintahkan kepada kita untuk berbuat adil. Tapi berbuat adil sesuai dengan kemampuan. Ya. Karena tentunya di sana tidak semua orang itu bisa berbuat adil. Maka Allah menyatakan, la nukallifu nafsan illa wus'aha. Allah, kami tidak akan membebani jiwa kecuali dengan kemampuannya. Ini wasiat yang ketujuh. Yang kedelapan, tsaminan yang kedelapan, wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Dan apabila kalian itu berbicara, maka adillah, berbuat adillah. Kalau tadi adil di dalam penakaran, di dalam penimbangan, sekarang di sini selanjutnya di wasiat yang kedelapan, Allah memerintahkan kepada kita untuk berbuat adil dalam pembicaraan. Walau kana dza qurba, meskipun itu kepada karib kerabat. Naam. Amar bil adli fil qaul al qarib wal ba'id. Ba'da al amri bil adli fil fi'li. Di sini Allah memerintahkan untuk berbuat adil dalam hal ucapan, baik itu kepada karib kerabat ataukah kepada orang yang jauh. Di sini Allah memerintahkannya setelah Allah memerintahkan untuk berbuat adil dalam perbuatan. Berbuat adil dalam hal timbangan, dalam hal takaran, berbuat adil. Setelah itu dalam hal ucapan juga seorang harus berbuat adil. Jangan sampai ketika kita tahu yang berbuat salah itu adalah saudara kita, kita bela dia mati-matian. Tapi kemudian yang mengatakan perkataan yang benar itu bukan dari kelompok kita, kemudian kita bantah, mati-matian juga. Ini tentunya suatu celaan. Padahal adil ini adalah perkara yang wajib. Dan kita lihat, kalau kita mengaku sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita lihat contoh yang terbaik, suri tauladan yang terbaik dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau berbuat adil. Meskipun itu kepada anaknya sendiri pun, kalau seandainya berbuat perbuatan dosa, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan tegakkan hukum kepadanya. Sebagaimana dahulu ada seorang perempuan dari kalangan Makhzumiyah yang mencuri, yang sudah harus ditegakkan hukuman potong tangan. Makhzumiyah itu salah satu bangsawan dari kalangan Quraisy. Sehingga ketika itu orang Quraisy itu sudah mulai kusak-kusuk. Siapa di antara mereka itu yang berani untuk mengajukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta keringanan? Ternyata yang berani itu hanyalah Usamah bin Zaid. Ini orang dekatnya Rasul. Usamah bin Zaid ini adalah anaknya Zaid ibn Harithah. Yang Zaid ibn Harithah ini adalah salah seorang yang pernah dinisbatkan kepada Rasul, yakni anak angkatnya Rasul. Ya. Ini menunjukkan sangat dekatnya hubungan Usamah bin Zaid dengan Rasulullah SAW. Tapi ketika Usamah bin Zaid datang mengajukan pembelaan kepada seorang perempuan Makhzumiyah tadi yang akan ditegakkan hukum potong tangan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Innama ahlakal ladzina min qablikum kanu idza saraqa fihim adh-dha'if aqamu 'alaihi al-hadd. Wa idza kanu saraqa 'alaihim asy-syarif ya. Yani la yuqimu 'alaihi al-hadd." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Rasul menyatakan sesungguhnya sebab kebinasaan umat-umat yang terdahulu, yakni ketika orang-orang yang lemah di antara mereka itu mencuri, mereka tegakkan hukum had, dipotong tangannya. Tapi kalau orang-orang yang syarif, orang-orang yang mulia di antara mereka itu melakukan pencurian, mereka tinggalkan hukum had. Inilah sebab kebinasaan orang-orang yang terdahulu, karena mereka tidak berbuat adil di dalam memberikan hukuman kepada orang. Kemudian Rasul menyatakan, "Lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Jikalau seandainya Fatimah anaknya Muhammad, yakni anakku maksudnya Rasul menyatakan demikian, mencuri, niscaya aku benar-benar akan memotong tangannya. Berarti kan adilnya Rasul. Dalam perbuatan adil, dalam ucapan juga adil. Maka inilah wasiat dari Allah Subhanahu wa taala yang ternyata ini juga diterapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adil di dalam perbuatan, adil di dalam perkataan. Ini wasiat yang ketujuh dan kedelapan. Ya, ini sama, ini berbuat adil, cuman kalau yang ketujuh tadi adil dalam hal perbuatan, sekarang yang kedelapan yakni adil dalam hal ucapan. Dan tentunya kita dituntut untuk seperti ini. Kalau kita mengaku sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengaku mengikuti Al-Qur'an, mengaku mengikuti sunnah, maka tentunya kita berbuat adil. Kalau memang benar, kita katakan benar. Meskipun itu adalah dari musuh kita. Kalau memang itu salah, kita katakan salah meskipun itu dari orang-orang yang kita senangi. Ya, karena inilah keadilan. Jangan sampai kemudian ketika ada musuh kita yang berbicara, padahal dia itu ya benar, kemudian kita bantah habis-habisan. Bahkan mencari kedustaan untuk bisa membantah mereka. Tapi kalau ketika yang ngomong itu adalah gurunya, yang ngomong itu adalah ustadznya, yang ngomong itu syekhnya, dia bela mati-matian meskipun itu tidak sesuai dengan dalil, tidak sesuai dengan kenyataan. Ini tentunya suatu perbuatan tidak adil di dalam hal ucapan. Padahal Allah memerintahkan kita untuk berbuat adil dalam perbuatan maupun dalam ucapan. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita, mencontohkan kepada kita perbuatan adil dalam hal ucapan maupun dalam hal perbuatan. Kemudian kita lanjutkan yang ke-9, yakni tasian, wa bi ahdillahi awfu. Dan dengan perjanjian Allah maka tunaikanlah. Maksudnya di sini ay wasiyatahu allati wassakum biha, yakni wasiat Allah yang Allah wasiatkan kepada kalian. Awfu yakni tunaikanlah, ay inqadu lidzalik, tunduklah dengan wasiat Allah tersebut, dengan perjanjian Allah itu. Bagaimana caranya? Bi an tuti'uhu fima amara bih wa naha anhu, dengan cara mentaati Allah pada apa yang Allah perintahkan dan pada apa yang Allah larang. Ketika ada perintah dari Allah, kita taati. dengan cara melaksanakannya. Ketika ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala, kita taati dengan cara meninggalkan larangan tersebut. Wa ta'malu bi kitabihi wa sunnati nabiyhi, dan beramallah dengan kitabnya Allah dan juga sunnahnya nabinya alaihi salatu wassalam. Ini wasiat yang ke-9. Ya. Kemudian asyran yang ke-10, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Dan bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus. 9 wasiat yang sudah kita sebutkan tadi adalah jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikutilah dia. Ikutilah jalan tersebut. Wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lainnya, karena jalan-jalan tersebut hanyalah akan memecah belah kalian dari jalannya yang lurus. Ya, ini wasiat yang ke-10, yakni untuk mengikuti, yakni wasiatnya Allah Subhanahu wa taala. Ai allazi usiyakum bihi fi hatain al-ayatain min tarkil manhiyat wa adhamuha asy-syirk wa fi'il wajibat wa adhamuha at-tauhid huwa as-siratul mustaqim. Yang dimaksud dengan ayat tersebut adalah bahwasannya sesuatu yang telah diwasiatkan kepada kalian itu dalam 2 ayat yang telah kita sebutkan tadi, surat Al-An'am ayat yang ke, yakni 151 sampai 152 tadi, ya. Yakni berupa tarkil manhiyat, meninggalkan perkara-perkara yang terlarang tadi, baik itu kesyirikan ataukah kemudian yakni membunuh anak-anak karena takut miskin, ataukah yakni mendekati perbuatan yang keji, yang nampak maupun yang tidak nampak, kemudian tidak membunuh, ya, yang jiwa yang Allah haramkan, ya, kemudian memakan harta anak-anak yatim, dan juga yang lainnya dari hal-hal yang telah dilarang tadi, ini tentunya kita tinggalkan seluruh larangan tersebut. Dan yang paling besar dari larangan tersebut, wa'adhamuha asyirku, yakni kesyirikan. Yang paling besar dari larangan tadi adalah kesyirikan yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wafi'il wajibat, dan juga apa yang telah Allah wasiatkan itu berupa melakukan kewajiban-kewajiban. Wa'adhamuha at-tauhid, yang paling agung dari kewajiban tersebut itu adalah tauhid. Ini adalah huwa siratul mustaqim. Semua yang telah kita sebutkan tadi, dari meninggalkan larangan-larangan dan juga melaksanakan perintah-perintah, kewajiban-kewajiban, ini adalah jalan yang lurus. Fattabi'uh, maka ikutilah jalan tersebut. Wala tattabi'us subul. Wala tattabi'us subul, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Yang dimaksud dengan as-subul di sini adalah al-bid'ah wasyubhat. Yang dimaksud dengan subul, jalan-jalan yang lain itu adalah al-bid'ah wasyubhat, yakni kebid'ahan-kebid'ahan dan juga syubhat-syubhat. Bid'ah itu adalah perkara-perkara yang diada-adakan di dalam syariat Islam. Ya, dalam hal syariat Islam, dalam hal agama, dalam hal ibadah, ya. Bukan selain ibadah. Kalau dalam selain ibadah, maka ini bukanlah bid'ah. Bid'ah ini perkara baru yang diadakan di dalam hal ibadah, dalam hal syariat Islam. Sebagai contoh, mungkin orang sholat, ya, yang harusnya itu 3 rakaat, ya, dia tambahkan menjadi, ya, mungkin itu 4 rakaat ataukah 5 rakaat. Ini tentunya bid'ah, karena ini dalam hal ibadah. Ataukah contoh ketika di sana Rasulullah melarang kepada kita untuk berpuasa pada hari Id, kemudian seorang berpuasa pada hari tersebut, maka ini tentunya juga termasuk kebid'ahan, karena di sana Rasul tidak pernah mencontohkan. Dan juga yang lain adalah halal ibadah, maka inilah bid'ah. Tapi kalau ada selain ibadah, sebagai contoh mungkin masalah teknologi, masalah yang lainnya dari perkara-perkara dunia, maka ini bukanlah kebid'ahan. Tapi bid'ah itu adalah dalam hal ibadah. Ini yang dimaksud dengan as-subul, yakni jalan-jalan yang lainnya, maksudnya al-bid'ah dan juga syubhat, yakni kerancuan-kerancuan yang ada dalam hal-hal membela kebid'ahan tadi, membela kemaksiatan ataukah kebid'ahan yang ada. Fatafarraqu bikum an sabilihi, ya, yakni tamilu wa tusaddidu bikum an dinihi, yakni akan membuat kalian condong dan juga memecah belah kalian dari agamanya Allah. Ya. Ini penjelasan dari surat Al-An'am ayat yang ke-151 sampai 153. Kemudian kita lanjutkan di pembahasan yang lain, yakni munasabatul ayat lil bab. Kesesuaian ayat ini dengan bab tentang masalah kitab tauhid, dengan masalah tauhid. Di sini muallif hafizahullah taala Syekh Dr. Fauzan Ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala Salih bin Fawzan bin Al Fawzan rahimahullah taala beliau mengatakan, "Anna Allah Subhanahu dzakara fiha jumalan minal mahram muharramat ibtada'aha bin nahyi 'anil syirki wan nahyu 'anhu yastad'i al-amr bit tauhid bil ittiba." فدل ذلك على أن التوحيد أوجب الواجبات وأن الشرك أعظم المحرمات. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada ayat tersebut beberapa hal yang diharamkan. Beberapa hal yang diharamkan. Dan Allah memulai hal yang diharamkan tersebut dengan larangan untuk berbuat syirik. Dan larangan di sini, larangan dari perbuatan syirik di sini, maka di sini menuntut adanya perintah untuk bertauhid. Kalau di sana Allah melarang untuk berbuat syirik, maka di sana berarti ada perintah untuk bertauhid. Karena syirik itu lawannya tauhid. Tauhid itu lawannya syirik. Kalau Allah melarang untuk berbuat syirik, maka di sini menuntut di sana ada perintah untuk bertauhid. Ya, dengan cara menunaikan tauhid tersebut. Fadalla dzalika 'ala anna at-tauhida awjabul wajibat, maka ayat itu menunjukkan bahwasanya tauhid itu adalah merupakan kewajiban yang paling wajib. Wa anna syirka a'zamul muharramat, dan bahwasanya kesyirikan itu adalah yakni keharaman yang paling diharamkan. Ya. Ini tentunya sangat sesuai dengan pembahasan kita masalah kitab tauhid. Ya. Kemudian mai istafadu min hadits, mai istafadu min ayah, yakni faedah yang diambil dari ayat ini. Yang pertama, anna syirka a'zamul muharramat wa anna at-tauhida awjabul wajibat. Ini sekali lagi disebutkan di sini. Faedah yang pertama dari ayat tersebut bahwasanya syirik itu adalah perkara yang diharamkan yang paling besar. Dan tauhid itu adalah kewajiban yang paling wajib. Ini faedah yang pertama dari ayat tersebut. Kemudian yang kedua, yakni almu haqqil walidain, agungnya hak kedua orang tua. Sehingga Allah posisikan di posisi yang kedua setelah haknya Allah ditunaikan, selanjutnya Allah merintahkan kepada kita untuk menunaikan hak-haknya kedua orang tua kita. Maka di sini menunjukkan agungnya hak kedua orang tua. Kemudian yang ketiga, yakni tahrimu qatlin nafsi bighairi haq, haramnya membunuh jiwa dengan tanpa hak. La siyama idza kana al-maqtul min dawil qurba, terlebih lagi apabila yang dibunuh itu termasuk dari karib kerabat, meskipun itu anak dalam kandungan ataukah sudah keluar dari kandungan, ini sama perbuatan yang paling diharamkan. Sementara membunuh jiwa saja haram, apalagi membunuh jiwa yang orang-orang yang masih ada hubungan kekerabatan dengan kita. Ya, tentunya ini lebih diharamkan lagi daripada yang haram tadi. Kemudian yang keempat, yakni tahrimu akli mal yatim, haramnya memakan harta anak yatim. Sudah kita jelaskan tadi secara rinci tentang dalil-dalilnya. Ya. Kemudian wa masyru'iyatul 'amali 'ala islahihi, dan juga disyariatkan yakni untuk berbuat baik. Ya. Yakni untuk mengamalkan islah, yakni perbuatan baik kepada mereka anak-anak yatim. Kemudian yang kelima, wujubul 'adli fil aqwal wal af'al al-qarib wal ba'id. Faedah yang kelima, yakni wajibnya berbuat adil dalam hal ucapan, dalam hal perbuatan, baik kepada orang-orang yang dekat dengan kita maupun orang-orang yang jauh. Ini semuanya adalah perkara yang wajib. Berbuat adil dalam hal ucapan maupun perbuatan kepada orang yang dekat maupun orang yang jauh. Dekat hubungan keluarga ataukah jauh dari hubungan keluarga. Semuanya harus kita tunaikan keadilan. Yang keenam, wujubul wafa'i bil ahdi, yakni wajibnya menunaikan perjanjian. Apalagi perjanjian itu adalah perjanjian dengan Allah. Ya, maka ini tentunya lebih ditunaikan lagi. Wajib untuk ditunaikan lagi. Sementara perjanjian dengan manusia saja wajib untuk ditunaikan, terlebih lagi kalau wabi'ahdillah awfu, dengan perjanjian dengan Allah maka tunaikanlah. Maka ini tentunya lebih berhak lagi untuk ditunaikan ketika kita berjanji dengan Allah. Maka tentunya kita lebih wajib untuk menunaikan perjanjian tersebut. Ketika seorang yang menyelisih perjanjiannya tersebut, maka dia ada padanya salah satu dari sifat kemunafikan. Ya, karena di antara sifat munafik itu, yakni Rasul menyatakan ayatul munafiqina thalathun. Tanda orang munafik itu ada tiga, itu yang pertama idza hadatsa kadzaba, ketika berbicara berdusta. Wa idza tumina khana, ketika diberikan amanah maka berkhianat. Wa idza wa'ada wa idza wa'ada akhlafa, ketika dia berjanji maka dia selisihi janjinya. Ya. Ini sesama manusia seperti ini sudah termasuk di antara yakni sifat kemunafikan, apalagi kalau perjanjian itu dengan Allah. Kalau seorang sudah menunaikan perjanjian dengan Allah tapi ternyata tidak ditunaikan, maka ini bahkan ini nifak yang bentuknya itu i'tiqadi. Nifak, kalau tadi nifak amali, sekarang nifak, nifak i'tiqadi, nifak yang bentuknya itu keyakinan. Tentunya ini lebih parah lagi dibandingkan dengan nifak yang amali. Ya. Kemudian yang ketujuh, yakni wujub ittiba'i dinil Islam wa tarki ma 'adahu. Wajibnya mengikuti agama Islam dan meninggalkan apa yang selain Islam. Ini faedah yang ketujuh. Diambil dari kata wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uni. Dan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan tersebut. Ya. Wala tattabi'u subula fatafarqa bikum an sabili. Jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lain karena jalan itu akan memecah belah kalian dari jalannya Allah. Kemudian yang terakhir di sini yang kedelapan, yakni anna tahlila wa tahrima haqqun lillah. Bahwasanya penghalalan dan pengharaman itu hanyalah haknya Allah. Allah lah yang berhak untuk menentukan sesuatu itu halal atau haram. Ya, bahkan Rasul pun tidak berhak untuk menentukan yang halal dan juga yang haram. Rasul hanyalah menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengatakan ini adalah halal, ini adalah haram. Karena hak untuk menghalalkan, yakni tasyri', membuat syariat dari sisi penghalalan dan juga pengharaman itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kalau ada orang yang berani untuk menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan, atau sebaliknya mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan, maka dia telah menandingi Allah, menyekutukan Allah dalam hal pembuatan syariat. Yani membuat sesuatu yang halal menjadi haram, atau sebaliknya yang haram menjadi halal. Ya, maka ketika kita mentaati orang seperti ini, ya maka kita terjatuh dalam syirik ta'ah, syirik dalam hal ketaatan. Karena mentaati sesuatu yang menyelisihi apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Ini selesai dari penafsiran surat Al-An'am ayat 191 sampai 193. Insyaallah untuk ya hadis dari Abdullah bin Mas'ud dan juga hadis dari Mu'adz bin Jabal masih ada dua dalil lagi berkaitan dengan kitab tauhid. Insyaallah akan kita lanjutkan pada datang insyaallah. Ya, wallahu taala a'lam wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.